والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ma'asyar al-hadirin, sidang salat subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua di antara umat manusia senantiasa akan mendambakan untuk memiliki keturunan yang salihun dan salihat, anak-anak yang berbudi pekerti baik, memiliki akhlak yang mulia, serta bisa membantu kedua orang tuanya dan mendoakan mereka, baik ketika masih hidup, bahkan setelah mereka pun wafat. Dan dia pun tidak akan bisa membayangkan dia melahirkan seorang anak yang bandel, melahirkan seorang anak yang memiliki budi pekerti yang buruk. Dia tidak bisa membayangkan akan lahir darinya seorang anak yang memiliki sifat-sifat yang tercela. Maka setiap mukmin, setiap muslim yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan berusaha untuk mewujudkan segala sesuatu agar dia mendapatkan keturunan yang baik. Maka di sana ada hak-hak anak yang harus dia tunaikan, bahkan hak-hak sebelum mereka dilahirkan di muka bumi. Di antara hak-hak tersebut yang pertama dengan mencarikan suami yang saleh. Kemudian yang kedua dengan mencarikan istri yang salihah. Dengan adanya seorang suami yang saleh dan istri yang salihah, keduanya akan selalu berdoa. Dan ini hak yang ketiga. Akan senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan keturunan yang sesuai dengan harapan dia. Maka di sini seorang muslim harus mengetahui tempat-tempat dikabulkannya doa. Dan ini semua sudah kita paparkan pada kajian-kajian sebelumnya. Di majelis ini kita akan menyebutkan hak terakhir, yang keempat. Di antara hak-hak anak yang soleh sebelum dia dilahirkan, seorang pasangan suami istri hendaknya mengikuti petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam ketika dia mendatangi sang keluarga. Seorang suami hendaknya mengikuti petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam ketika dia mendatangi istrinya. Apa petunjuk tersebut? Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Law anna ahadakum arada an ya'ti ahlahu wa qala." Kalau ada di antara salah seorang kalian hendak mendatangi keluarganya, hendak mendatangi istrinya, dan dia mengucapkan bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah syaitan dari kami ketika mendatangi sang istri, dan jauhkan syaitan dari anak yang engkau berikan rezeki kepada kami. Ya Allah, jauhkanlah syaitan dari kami, dan jauhkanlah syaitan dari apa-apa yang akan engkau berikan rezeki kepada kami. Itu berupa anak. Ini doa dari Nabi alaihi salatu wassalam, petunjuk dari beliau kepada seorang muslim ketika hendak mendatangi istrinya. Apa konsekuensi ketika seorang hamba berdoa dengan wirid tersebut? Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, in kudira an yakuna baina dzalika minhu walad. Kalau ternyata Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan dari percampuran hubungan tersebut seorang anak, lam yadurruhu syaitanun abada, maka tidak akan dibahayakan dan tidak akan dimudharatkan oleh syaitan selama-lamanya. Masya Allah. Ini wirid dari Nabi alaihi salatu wassalam. Yang membaca doa tersebut, lam yadurruhu syaitanun abada, dan ditakdirkan dari hubungannya seorang anak, maka tidak akan dibahayakan dan tidak akan dimudharatkan oleh syaitan. Apa maksud tidak dimudharatkan oleh syaitan? Berkata Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah, beliau berkata, lam yadurruhu syaitan ay yadkhul tahtahu ad-darar ad-din. Syaitan tidak bisa membahayakan anak itu. Yang dimaksud dengan mudarat di sini masuk di dalamnya bahaya di dalam perkara agama. Artinya apa? La yudhilluhu, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyesatkan anak ini. Berarti anak tersebut akan selalu berjalan di atas petunjuk dan hidup di atas fitrah. Ini kata Ibnu Daqiq Al-Aid. Wa yadkhul tahtahu ad-darar al-badan. Dan begitu pula syaitan tidak akan bisa memberikan mudarat kepada anak tersebut pada badannya. Yang dimaksud dengan badan di sini ay la yadhurruhu aqlahu. Enggak bisa mempengaruhi akalnya. Berarti bayi tersebut lahir dalam keadaan sehat, normal. Tidak memiliki keterbelakangan mental. Atau lambatnya akal. Atau yang dikenal pada zaman sekarang istilah medis dengan istilah Down syndrome. Akalnya lambat. Yang membaca doa ini akan selamat dari kemudharatan syaitan kepada akal. Normal, mentalnya bagus. IQ-nya jalan. La yadurruhu aklahu wa badanah, dan begitu pula syaitan tidak akan bisa membahayakan anak tersebut dari sisi fisiknya, lahir dalam keadaan sehat dan tidak cacat. Wirid dari Nabi alaihi salatu wasalam, tapi banyak sekali di lalaikan oleh kaum muslimin, dan mungkin juga banyak kaum muslimin yang sudah menghafalnya akan tetapi sering lupa, gak ingat dengan wirid tersebut ketika mendatangi keluarga. Maka ini penting ikhwani afidhakumullah, wirid tersebut untuk dihafal, dan doa itu disebutkan ketika seorang muslim hendak menyalurkan hajatnya kepada atau syahwatnya atau kebutuhan biologinya kepada sang istri. Dan ini merupakan tameng. Dan ini merupakan perisai bagi anak tersebut. Nah, ini merupakan empat hak-hak anak sebelum mereka dilahirkan. Kemudian setelah Allah subhanahu wa ta'ala berikan rezeki dengan kehamilan dan lahirnya anak tersebut, maka seorang mukmin harus mengetahui ahkam al-maulud, hukum-hukum yang berkaitan dengan kelahiran. Apa yang harus diperbuat oleh seorang muslim apabila dia mendapatkan bayi? Yang pertama, ikhwani afidhakumullah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia tersebut. Aisyah, sebagaimana disebutkan oleh Kathir ibn Ubaid, Kathir ibn Ubaid menyebutkan, kanat Aisyah idha wulida fi ahliha maulud lam tas'al dhakaran aw jariyah. Kata Katsir bin Ubaid, seorang tabi'in Aisyah, kalau di keluarganya ada di antara mungkin kakak beliau atau adiknya atau anak dari bibinya melahirkan seorang bayi, Aisyah tidak bertanya laki atau perempuan. Wa taqul alhamdulillahi rabbil alamin. Akan tetapi Aisyah cuma mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan semesta alam. Ini merupakan ucapan syukur. Maka seorang muslim ketika mendapatkan bayi, dia bersyukur atas karunia tersebut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwani afidhakumullah, berta'awud, beristi'adah, meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas anak tersebut. Ketika sudah lahir sang bayi, dia beristi'adah kepada Allah. Jangankan bayi itu, kita ikhwani afidhakumullah sendiri tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa menolak mudharat kecuali dengan pertolongan Allah. Maka selayaknya bagi seorang suami meminta kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas, Nabi alaihi salatu wassalam kana yu'awwid al-Hasana wal-Husayn. Nabi alaihi salatu wassalam ketika lahir anaknya Fatimah beristi'adah, meminta perlindungan, membaca ta'awud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Hasan dan kepada Husain. Nabi alaihi salatu wassalam ketika mendapatkan Hasan dan Husain, beliau mengatakan kepada keduanya, u'idhukuma bi kalimatillahi tamma min kulli syaitanin wahamat wa min kulli aynin lamah. Ini doa Nabi ketika mendapatkan bayi, berta'awud, minta perlindungan. U'idhukuma bi kalimatillahi tamma min kulli syaitanin wahamat wa min kulli aynin lamah. Aku berikan perlindungan kepada engkau dengan kalimat-kalimat Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam gangguan syaitan, wahamat, dan dari berbagai macam gangguan binatang berbisa yang mematikan. Meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan dan binatang berbisa yang mematikan. Wa min kulli aynin lama, dan meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari mata-mata yang hasad kepada anak itu. Kemudian setelah Nabi alaihi salatu wasallam membaca wirid ini, berkata kepada Aisyah, inna abakuma kana yu'awwid bihima Ismail wa Ishaq. Mengatakan kepada Aisyah dan di hadapannya Hasan dan Husain, sesungguhnya bapak kalian, wahai Hasan dan wahai Husain, maksudnya kakeknya Nabi alaihi salatu wasallam Ibrahim, juga berta'awud kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa ini kepada anaknya Ismail dan kepada anaknya Ishaq. Berarti ini doanya para anbiya. Mereka meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kepada bayi tersebut. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah at-tahnik. At-tahnik itu dengan mengunyah buah kurma yang dicampur dengan air liur, kemudian diberikan kepada bayi itu. Dalilnya hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kana sibyan yu'ta ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fayad'u lahum bil barakati wa hannakahum. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha, dahulu Nabi alaihi salatu wasallam didatangkan kepada beliau asibyan, anak-anak bayi, anak-anak kecil yang baru lahir, didatangkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Tujuannya apa? Supaya beliau mendoakan barakah kepada anak-anak itu. Wahannakahum, dan Nabi yang memberikan teknik. Rasulullah ambil kurma dikunyah, dan bercampur dengan ludah beliau dan diberikan kepada bayi tersebut. Berarti yang pertama kali masuk ke dalam lambungnya adalah air liur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan buah kurma. Nah, di sini ikhwani afidhakumullah, para ulama mereka berselisih pendapat. Apakah ini khusus bagi Nabi alaihi salatu wasalam ataukah boleh bagi yang lain? Maka jawabannya, kalau tujuan dia untuk ngalap barokah, tujuannya untuk mencari barokah, maka ini merupakan kekhususan Nabi alaihi salatu wasalam karena jasad beliau semuanya berbarokah, termasuk air liur. Adapun selain Nabi alaihi salatu wasalam, maka tidak ada. Sehingga dari sini ikhwani afidhakumullah, tidak dibenarkan ketika kita punya bayi kemudian datang kepada para kiai untuk minta air ludahnya. Tidak dibenarkan bagi kita membawa bayi untuk datang kepada para gus atau kepada para ustaz, bahkan kepada para ulama dan masyayikh. Karena kenapa? Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in setelah meninggalnya Nabi alaihi salatu wasalam dan mereka punya anak, enggak dibawa kepada Abu Bakar. Enggak pernah dinukilkan. Padahal Abu Bakar merupakan manusia yang terbaik di muka bumi setelah Nabi alaihi salatu wasalam, Abu Bakar. Tapi tidak pernah dinukilkan para sahabat membawa anak-anak mereka dan ditahnik oleh Abu Bakar. Begitu pula Umar, begitu pula Uthman, begitu pula Ali. Berarti apa solusinya? Bapaknya mentahnik sendiri, begitu pula istrinya kalau mau ditahniki sendiri. Dan tidak membawa anak tersebut kepada orang lain. Karena ngalap barokah dari ludah itu tidak terjadi kecuali dari Nabi alaihi salatu wasalam saja. Nah, kalau ada kurma, enggak ada kurma, diberikan madu. Pokoknya segala sesuatu yang manis, yang bisa dikonsumsi oleh bayi tersebut. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang termasuk ahkamul maulud, yaitu memberikan nama. Memberikan nama. Memberikan nama tentunya pada hari yang ketujuh. Dalam sebuah hadis, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, kullu mauludin marhunun bi'aqiqatihi yu'akku yawmu sabi'ihi wa yusamma wa yu'alak. Nah, pada hadis ini terkumpul tiga macam. Yang pertama aqiqah, ini nanti hak yang keempat. Nah, kemudian diberikan nama dan dicukur rambutnya, ini merupakan hak yang kelima. Hak yang ketiga, diberikan nama. Pada hadis ini yauma sabi'ihi, pada hari yang ketujuh diberikan nama. Nah, begitu pula pada hadis yang lain, ketika Fatimah radhiyallahu taala anha wa ardhaha melahirkan dan dibawa kepada Nabi alaihi salatu wasalam dan diberikan nama dengan Hasan dan Husain pada hari ketujuh. Ini yang sesuai dengan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Kalau hari pertama pun sunnah. Kalau hari pertama pun boleh. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas. Anas mengatakan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam dikaruniai seorang anak pada satu malam. Nabi alaihi salatu wasalam enggak pernah punya anak. Kemudian dikaruniai anak dari seorang wanita yang bernama Maryal Qibtiyah. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam amat sangat gembira dan senang. Kemudian beliau berkata kepada Anas, "Wulida li waladun ghulamun al-laila." Pada malam hari ini wahai Anas, aku diberikan karunia seorang anak laki-laki. Fasammaituhu bi ismi abi. Aku beri nama sesuai dengan nama kakekku, yaitu Nabi Ibrahim. Diberikan nama Ibrahim. Ini pada hari pertama, pada saat kelahiran. Berarti boleh hukumnya kita memberikan nama kepada anak di hari pertama. Dan nama ini merupakan hak ayah. Dan nama ini merupakan hak bapak. Jadi kalau ada perselisihan antara suami dan istri, suami punya nama, istri punya nama, maka yang lebih berhak adalah bapak. Karena anak tersebut akan dinisbatkan kepada nama ayahnya. Nah, dan di sini ikhwani afidhakumullah dianjurkan untuk memberikan nama-nama yang baik, di antaranya asma al-mu'abbadah, nama yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti Abdullah, seperti Abdurrahman, seperti Abdul Aziz, seperti Abdul Rahim, seperti Abdul Ghafur, seperti Abdul Ghaffar, seperti Abdul Wadud, segala nama-nama yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari asma'ul husna. Dan juga dianjurkan untuk memberikan nama-nama yang baik dengan nama para anbiya, nama para nabi, nama para rasul, dan dianjurkan pula untuk memberikan nama dengan nama para sahabat dan orang-orang soleh di antara mereka. Ambil dan cari nama-nama yang layak kepada anak tersebut. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah aqiqah. Dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sebelumnya, kullu gulamin marhunun bi aqiqatihi, setiap anak itu tergantung dengan aqiqahnya. Dalam hadis yang lain, aqiqah an gulami syatain wa anil jariyah syat, bagi anak laki-laki dua kambing, dua domba, dan bagi anak perempuan satu kambing atau satu domba. Nah, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, tuzbahul aqiqa liyaumi sabi' wa rabi asyara wa ihda wa isyirin. Disembelihnya aqiqah itu pada hari ketujuh. Kalau kalian enggak mampu pada hari ketujuh, hari ke-14. Kalau kalian enggak mampu hari ke-14, hari ke-21. Kalau enggak mampu pada hari 21, terserah setelahnya. Jadi bilangan yang pertama 7, yang kedua 14, yang ketiga 21. Setelah itu bebas. Masanya kapan? Sampai anak tersebut masuk kepada tanda-tanda balik. Jadi ikhwani afidhakumullah, kalau ada orang masuk Islam dan dia sudah dewasa, apakah diwajibkan bagi dia untuk menyembelih aqiqah? Jawabannya apa? Jawabannya tidak. Atau ayah kita dulu enggak pernah mengaqiqahi anaknya. Kita tahunya sudah besar dan sudah dewasa. Nah, maka di sini sekali lagi dalam hadis-hadis yang ada disebutkan ghulam. Ghulam itu posisi balita sampai dia balik. Jadi ketika balita sampai dia balik, ini masa diaqiqahi. Setelah balik sudah enggak ada lagi namanya aqiqah. Nah, dan disembelih pada hari ke-7. Atau hari ke-14, atau hari ke-21. Syarat-syarat kambingnya sama dengan syarat-syarat sahnya kurban. Sama dengan syarat-syarat sahnya kurban. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, yang terakhir, dengan memotong atau mencukur rambut dari anak tersebut. Nah, mencukur rambut dari anak tersebut, Nabi alaihi salatu wasalam berkata kepada Fatimah ketika lahirnya Hasan dan Husain, uhluqi wa tasaddaki min wazni sya'rihi fiddatan. Nabi alaihi salatu wasalam berkata kepada Fatimah, cukur anak Hasan dan Husain dan bersedekahlah dari timbangan berat rambut itu dengan perak. Ukurannya perak. Jadi antum cukur anak antum, kemudian ditimbang. Pada saat itu kemudian Fatimah bersedekah dengan satu dirham. Fatimah bersedekah dengan satu dirham. Dirham ini uang perak. Dan kalau zaman sekarang disebutkan oleh para ulama bahwasanya satu dirham itu sebesar 3 gram. Berarti berat rambutnya Hasan dan Husain berapa gram? 3 gram. Dan disedekahkan dengan ukuran perak. Nah, maka ikhwani afidhakumullah yang punya anak, dia cukur rambutnya karena ini merupakan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kita berharap anak tersebut dengan kita mengikuti sunnah akan lahir dengan baik dan mendapatkan pertolongan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita mengikuti sunnah tersebut. Dicukur rambutnya kemudian ditimbang dengan ukuran perak dan disedekahkan kepada para fuqara. Kalau anaknya perempuan, kata lajnah da'ima la yushrak. Hukum ini khusus bagi anak laki-laki saja, dicukur rambutnya. Tapi kalau anak perempuan tidak disyariatkan, dan ini merupakan fatwa dari al-lajnah ad-da'imah ila huna walhamdulillah.